إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan dari pembahasan kurban tentang dikemanakan daging-daging tersebut setelah seorang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya tersebut. Maka di sana ada beberapa yang dialahkan kurban tersebut pada orang-orang yang membutuhkan, para fuqara. Demikian pula bagi orang yang berkurban, mereka hendaknya mengambil sebagian dari hewan tersebut yang telah mereka sembelih, dan yang selainnya terserah dari mereka, mereka arahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuk ke pasal yang berikutnya. Berkata Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fima yajtanibuhu man arada al-udhiyah, apa-apa yang harus dijauhi oleh orang yang akan berkurban. Nah, jadi ini dialahkan dan dikhususkan pembahasan ini pada orang yang akan berkurban, apa yang harus dia lakukan, apa adab-adab yang harus dia amalkan, ya, dari sebelum berkurban sampai dia menyembelih hewan kurbannya tersebut. Beliau berkata rahimahullah, idza arada ahadun ayyudhahiya, apabila ada seorang muslim yang dia berkeinginan untuk berkurban, jadi dia telah menetapkan hewan kurban tersebut, wadakhala syahru dzulhijjah, dan kemudian telah memasuki bulan dzulhijjah, masuki tanggal 1 dari bulan dzulhijjah, imma biru'yati hilalih, apakah dengan cara melihat hilal, sebagaimana seorang yang hendak melihat hilal untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan ataukah keluar dari bulan Ramadan. Maka demikian pula di saat seorang hendak mengetahui masuknya bulan Dzulhijjah, untuk masuki tanggal 1, maka hendaklah mereka pun menetapkan itu dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Hanya saja terjadi perbedaan, kalau seorang melihat hilal Ramadan untuk masuki bulan Ramadan, itu cukup dengan satu orang muslim yang adil yang diterima persaksiannya. Sedangkan pada bulan-bulan yang lain untuk menjelaskan dan untuk mengetahui cara masuknya, itu disyaratkan harus dua orang muslim yang bersaksi. Sebagaimana keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in syahida syahidan. Apabila dua orang bersaksi dari kalangan kaum muslimin, maka tetapkanlah masuknya bulan tersebut, terkecuali untuk menetapkan maksudnya bulan Ramadan. 6. Au ikmali dzil qa'dati 30 yawman. Ataukah kalau tidak ada yang melihat hilal pada waktu itu, maka dengan cara menyempurnakan bulan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Jadi kalau sudah masuki 29 hari dari bulan Dzulqa'dah, maka kaum muslimin berusaha untuk mencari hilal, menetapkan dengan hilal, melihat hilal. Kalau mereka melihat, maka itu menunjukkan bahwa mereka telah masuki 1 Dzulhijjah. Tapi kalau misalnya mereka tidak melihat, maka mereka menyempurnakan tentunya. Mereka menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari, lalu kemudian setelah itu masuk ke 1 Dzulhijjah. Fa innahu yahrumu alaihi. Nah, di saat seorang yang hendak berkurban ini telah masuki tanggal 1 Dzulhijjah, maka diharamkan atas dia ayakhudha syai'an min sya'rih, untuk mengambil sesuatu dari rambutnya. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk mencukur, cukur rambut, memendekkan rambut, ataukah mencukur kumis, ya, ataukah mengambil sebagian dari bulu kemaluan, istihdad, dan yang lainnya. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menjatuhkan satu helai rambut. Ini bagi orang yang tidak berkurban, ya. Kalau dia telah menetapkan bahwa dia akan berkurban pada tahun ini, lalu kemudian dia telah menetapkan hewan kurbannya, maka di saat itu dia tidak diperbolehkan ketika telah masuki 1 Dzulhijjah. Ya, adapun kalau sebelum masuki 1 Dzulhijjah, ya masih di bulan Dzulqa'dah, tidak mengapa. Tapi ketika seorang telah masuki 1 Dzulhijjah, maka di antara adab, dan itu merupakan kewajiban atas dia, untuk tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menghilangkan dan menjatuhkan sehelai dari rambutnya atau kabulunya. Au adfarihi, ataukah kuku-kuku dia. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk motong kuku dalam hal ini, ya, masuki 1 Dzulhijjah. Au jildihi, ataukah jilduhu, kulitnya, ya, mengambil sebagian dari kulitnya. Jadi kalau misalnya ada kulit yang kering, ya, di bagian kaki ataukah di bagian mana yang kulit itu bisa untuk dicabut, maka di saat masuk ke 1 Dzulhijjah tidak diperbolehkan bagi dia untuk mencabutnya ataukah mengambilnya. Jadi ini ikhwan fiddin azakumullah, tidak boleh menghilangkan bulu ataukah rambut. Tidak boleh memotong kuku, apakah kuku tangan ataukah kuku kakinya. Tidak diperbolehkan mengambil sedikit pun dari kulitnya. Hatta yadhbaha udhiyatahu, sampai kapan? Kata beliau, sampai dia menyembelih kurbannya itu. Jadi berarti selama berapa hari ini? Ya, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tiba waktu Id, sampai tanggal 10 berarti. Nah, setelah itu dia berkurban, setelah itu lepas bagi dia dan boleh melakukan apa saja. Naam. Li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hal ini berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah." Apabila kalian melihat hilal yang menunjukkan masuknya bulan Dzulhijjah, wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain dari hadis, idza dakhalatil ashru, apabila telah memasuki 10 hari pertama, yakni dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah seorang kalian ingin berkurban, falyumsik, maka dalam hal ini dia harus menahan diri. Ya, kata-kata lam di sini disebut di dalam bahasa Arab disebut dengan lamul amr, lam yang menunjukkan perintah, fal yumsik, maka hendaklah dia menahan diri. Dan asal dari perintah di dalam syariat, hukumnya adalah wajib untuk diamalkan dan dikerjakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi orang yang ingin berkurban, maka hendaklah mereka menahan diri. An sya'rihi, mereka menahan rambutnya agar tidak jatuh, ya. Wa adfarihi, dan kuku-kukunya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi syai'an. Jangan sama sekali dia mengambil dari rambutnya atau kabulunya dan kuku-kukunya sedikit pun. Syai'an di sini menunjukkan keumuman, apapun tidak boleh dia mengambilnya. Hatta yudahi, sampai dia itu berkurban. Wa fi lafdhin, bahkan di dalam lafaz yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'an. Jangan sama sekali dia menyentuh rambutnya. Menyentuh ini maksudnya jangan dia menghilangkan ataukah menjatuhkan rambutnya tersebut. Wala basharihi, dan jangan pula kulitnya syai'an sedikit pun. Jangan diambil. Ya, selama dalam jarak waktu mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Wa idza nawal udhiyata athna al-ashr. Nah, sekarang bagi seorang yang dia belum punya keinginan untuk berkurban. Kapan timbul keinginan dia untuk berkurban? Mungkin setelah masuk 5 Zulhijjah misalnya. Sebelum itu dia belum punya keinginan. Ketika pada tanggal 5 Zulhijjah baru dia punya keinginan, berniat untuk berkurban pada tahun ini. Ya. Maka pada tanggal 1 ketika dia belum punya niat, maka tidak mengapa bagi dia karena dia belum berniat. Tanggal 2 belum, tidak mengapa. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ketika dia telah meniatkan dirinya untuk berkurban, maka pada saat dia meniatkan dirinya untuk berkurban, pada saat itu pula dia harus menahan rambutnya dan demikian pula kukunya serta kulitnya. Jadi kapan dia meniatkan dirinya untuk berkurban pada tahun itu? Ketika telah masuk bulan Dzulhijjah, maka dia harus menahan diri. Dia harus menahan dirinya. Wa idza nawal udhiyata athna al-ashr, kalau dia telah meniatkan untuk berkurban pada pertengahan di antara tanggal di antara 10 hari, apakah pada tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, amsaka an dzalik, maka dia harus menahan diri. Ya, min hini niyatihi, dari saat dia berniat. Wala itsma alaihi fima akhadahu qabla niyyah, dan tidak ada dosa bagi dia dari apa yang dia telah ambil, dia cukur ataukah dia potong kukunya dan yang semisalnya qoblannya, karena dia belum berniat. Jadi sebelum dia berniat tidak mengapa, tapi kapan diwajibkan atas mereka untuk menahan diri dari perkara-perkara tersebut? Ketika mereka telah memulai awal untuk meniatkan bahwa mereka akan berkurban, maka di saat masuki tanggal 1 Zulhijjah, pada saat itu mereka harus menahan diri. Baik, saya difahamin ya ikhwan. Wal hikmatu fi hadza, lalu apa hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang? Kata beliau, hikmahnya dalam permasalahan ini, annahi fi hadza nahi, dalam larangan ini, annal mudhahiya lamma syaraka al hajja, bahwa ketika orang yang berkurban itu tatkala dia menyertai orang yang menunaikan ibadah haji, fi ba'dhi a'malin nusuk, pada sebagian amalan-amalan dari haji tersebut, ya. Jadi ada keserupaan dalam hal amalan, dalam hal berkurban, kalau mereka mengiring hadi dan mereka akan menyembelih hadi mereka. Nah, bedanya dalam hal penamaan pula. Kalau dalam ibadah haji disebut al-hadyu, tapi kalau dalam kurban disebut al-udhiyah. Nah, tapi dalam sebagian hal mereka ada kesamaan. Nah, maka ketika terjadi kesamaan antara amalan orang yang hendak berkurban dengan sebagian dari amalan-amalan orang yang hendak menunaikan ibadah haji, wa huwa taqarrubu ilallahi ta'ala, yaitu kesamaannya dalam hal mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bidzabhil qurban, dengan menyembelih kurban, syarakahu fi ba'di khasa'isil ihram, maka dalam hal ini maka disertakan pula kepada orang yang berkorban itu dalam sebagian kekhususan-kekhususan orang-orang yang hendak berihram. Begitu. Minal imsaki anisya'ri wa nahwi, yaitu mereka harus menahan diri dari untuk tidak mengambil sebagian dari rambut mereka atau bulu mereka dan yang semisalnya. Jadi disebabkan karena penyerupaan ini, orang yang hendak berkorban juga seakan-akan mereka melaksanakan itu sama dengan orang-orang yang beribadah, ya, menunaikan ibadah haji. Mereka melaksanakannya juga pada bulan haji, maka disebabkan karena persamaan inilah, maka mereka diberikan pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pada mereka beberapa keadaan yang mirip dengan keadaan orang-orang yang hendak berihram, yaitu orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji. Wa hadha hukmun khasun biman yudhahi. Akan tetapi di sini kata beliau perlu diperhatikan bahwa hukum ini, yaitu tidak diperbolehkan untuk melakukan perkara-perkara ini, hanya dikhususkan bagi orang yang hendak berkurban. Ya, hanya dikhususkan oleh orang yang hendak berkurban. Dia yang ingin berkurban dengan seekor kambing kah, ataukah sapi, ataukah unta. Amma man yudhaha anhu fala yata'allaqu bihi. Adapun orang yang diatasnamakan, diikut sertakan dalam hal pahala kurban, maka tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya ada seorang berkurban, ya, dia ingin berkurban dan mengikutkan dalam hal pahala keluarganya, ya, saya berkurban atas nama saya dan atas nama keluarga saya, dalam artian keluarganya pun disertakan dalam hal pahala dalam hal kurban itu, maka dalam hal ini yang wajib untuk menahan diri hanya yang hendak menyembelih kurban tersebut, bagi yang hendak berkurban. Adapun keluarganya, maka tidak ada kewajiban atas mereka, ya, tidak ada kewajiban atas mereka untuk menahan diri. Bukan berarti seluruh keluarga mereka harus mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang zahir dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menahan diri adalah orang yang hendak berkurban, bukan orang yang diatasnamakan dan diikut sertakan dalam hal pahala dari kurban tersebut. Li'anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa arada ahadukum ayyudahi, dan hendak salah seorang kalian itu ingin berkurban. Ya, jadi ini yang menahan diri, yang ingin berkurban. Walam yakul ayyudaha anhu, dan Rasulullah SAW tidak mengatakan ataukah yang akan yang dimasukkan dan diatasnamakan pula, disertakan pula dalam hal pahala dalam berkurban. Rasulullah tidak menyebutkan itu, tapi yang disebutkan hanya bagi orang yang hendak berkorban. Wali annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi an ahli baitih, dan juga berdasarkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkorban atas nama beliau dan atas nama keluarga beliau. Walam yungkal anhu annahu amarahum bil imsaki an dhalik, dan sama sekali tidak dinukilkan bahwa Nabi memerintahkan kepada keluarganya untuk menahan diri dari perkara-perkara yang telah kita sebutkan. Nah, diri dari pengambilan rambut ataukah bulunya ataukah kuku dan yang semisalnya. Nah, jadi hukum ini hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban, bukan yang diikut sertakan dalam hal pahala. Wa ala hadha fayajuzu li ahlil mudahi ayya'khudu, maka atas hal inilah maka diperbolehkan bagi keluarga orang yang berkurban itu, bagi keluarganya, untuk mengambil fi ayyamil asyr, pada 10 hari tersebut, minasy'ri wadh-dhufri walbishrah, daripada rambutnya ataukah kukunya ataukah kulitnya, boleh mereka itu mengambil. Ya, yang terkena hukum hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban. Wa idza akhadha man yuridul udhiyata syai'an. Nah, sekarang kalau misalnya ada seseorang yang dia tetap mengambil padahal orang ini hendak berkurban, tapi ternyata dia mencukur rambutnya ataukah dia memotong kukunya. Ya, tentunya keadaan ini bermacam-macam, ada yang sengaja, ada pula yang ya karena kejahilannya, tidak punya ilmu dalam masalah ini, ataukah mungkin disebabkan karena dia lupa, ya, akhirnya dia memotong sebagian rambutnya ataukah mengambil kukunya dan semisalnya. Maka apabila ada orang yang seperti ini, kata beliau, dia mengambil dari rambutnya, au dhufrihi ataukah kukunya, au bisyaratihi ataukah kulitnya, fa'alaihi ayyatuba ilallahi ta'ala, maka wajib atas dia untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah melanggar, melakukan perbuatan dosa. Wala ya'udu, jangan dia mengulangi kembali amalan tersebut. Naam. Wala kafarata alaih, tapi tidak ada tebusan bagi dia. Bukan berarti harus membayar kafarah sekian, tidak ada. Akan tapi dia hanya melakukan perbuatan dosa dan dia wajib untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah melakukan perkara yang diharamkan. Wala yamna'uhu dhalika anil udhiyah kama yadhunnu ba'dul awwam, dan tidak pula mencegah yang demikian, ya, kalau misalnya dia telah mengambil sebagian dari rambut ataukah dari kukunya, bukan berarti batal dia untuk berkurban, tidak demikian, ya. Ataukah ketika dia tetap nekat untuk berkurban maka tidak sah, tidak demikian. Kata beliau, tidak mencegah bagi dia, orang yang sudah terlanjur mengambil sesuatu dari tubuhnya, tidak mencegah dari dia untuk tetap berkurban, ya. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang awam, bahwa kalau seorang sudah terlanjur mengambil maka tidak boleh lagi berkurban. Ini keliru, ya, tidak benar yang demikian. Wa idza akhadha syai'an min dzalika nasiyan aw jahilan. Nah, kalau kemudian seorang itu mengambil sesuatu dari tubuhnya ini disebabkan karena dia lupa, ya, dia sudah mengetahui itu hukumnya tapi dia lupa. Ya, terlanjur dia mengambil kukunya atau rambutnya, ataukah disebabkan karena kejahilan dia, kebodohan dia, memang dia tidak punya ilmu dalam masalah ini. Nah, ataukah saqata sya'ru bila qasdin, rambut itu jatuh sendiri tanpa dia memaksudkan demikian. Sedang mandi kan terkadang ada seorang yang rambutnya jatuh sendiri begitu, bukan karena kesengajaan dia. Maka dalam hal ini kata beliau, fala ithma alaih, tidak ada dosa bagi dia. Kalau dia lupa, kalau dia jahil, ataukah jatuh sendiri tanpa ada kesengajaan dari dia, maka tidak ada dosa bagi dia. Nah, ya, jadi ini beberapa keadaan. Tapi kalau dia sengaja dengan maksud, maka dia berdosa dan dia wajib bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetap kalau dia berkurban, kurbannya pun tetap sah. Nah, wa in ihtaja ila akhdhi, dan kalau dia butuh untuk mengambilnya, ya, karena ada hajat bagi dia untuk mengambil sebagian rambutnya misalnya, ataukah sebagian dari kukunya, karena kebutuhan, ya, ataukah misalnya memudaratkan, khawatir kalau kuku ini tidak dihilangkan, oh ini akan terus menembus ke kulit dan akan memudaratkan, ya, nah, ataukah rambut misalnya, karena rambut ini, yakni akan mendatangkan kelusuhan dan yang semisalnya, ya, sehingga dia memiliki kebutuhan untuk kemudian mengambil sebagian dari rambutnya, maka dalam adin kata beliau, falahu akhdhu, boleh bagi dia untuk mengambilnya. Wala syai'a alaih, dan tidak ada dosa atas dia, mithlu ayyang kasira dhufrah, misalnya kalau kukunya itu patah, ya, kalau kukunya itu patah, fayudhi, yang kemudian apa memudaratkan dia kalau dia tidak melepaskan kuku itu, fayaqusu, maka tidak mengapa dia itu untuk mengguntingnya ataukah memotongnya. Naam. Au yanzila sya'ru fi ainaihi, ataukah misalnya rambut itu terus jatuh mengenai kedua matanya, sulit bagi dia untuk melihat, setiap dinaikkan ke atas jatuh lagi gitu. Nah, ini permisalan saja kan. Naam. Ya, kalau seperti ini mungkin kita bisa berikan solusi, ya, sudah pakai kopiah. Kalau begitu, pakai kopiah, ya. Nah, ataukah pakai sesuatu yang menahan rambutnya. Fayuzilah. Maka dalam ini kata beliau boleh dia menghilangkan. Naam. Akan tapi kalau kita melihat pada keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jangan kita menggampangkan, ya. Oh, ini hajat kita butuh. Kemudian kita dengan menggampang-gampangkan dalam permasalahan ini, memudah-mudahkan, lalu kemudian kita menghilangkan sesuatu dari tubuh kita. Hendaklah selama itu bukan sesuatu yang memudaratkan ataukah yang mengganggu kita, maka dalam hal ini hendaklah kita menjaga diri bagi orang-orang yang hendak berkurban. Au yahtaju ila qassihi li mudawati jurhin wa nahwi. Ataukah dia butuh untuk memotong ataukah memangkas rambutnya karena dalam rangka untuk mengobati luka dan yang semisalnya. Kalau misalnya seorang dalam keadaan sakit kepala, ya, yang dia tidak kuat untuk menahan sakit tersebut, yang mengharuskan dia untuk berbekam, ya, maka tentunya kalau seorang berbekam itu dihilangkan sebagian dari rambutnya, ya, lalu kemudian dibekam bagian belakang dari kepalanya tersebut. Maka dalam ini karena dia memiliki hajah untuk kemudian menghilangkan rambutnya tersebut, maka tidak mengapa, ya. Tapi kalau memungkinkan bagi dia untuk berbekam di luar dari 10, ya, 10 hari dari bulan Dzulhijjah yang pertama tersebut sebelum dia berkurban, maka hendaklah dia menghindari dan dia berbekam setelah dia berkurban. Jadi ini kaum muslimin rahimakumullah berkenaan tentang apa yang harus dijauhi bagi orang-orang yang hendak berkurban. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, ke pasal yang berikutnya. Ini berkenaan tentang penyembelihan sekarang, ya, tentang penyembelihan dan syarat-syarat orang yang menyembelih dan syarat-syarat tata cara penyembelihan dan demikian pula yang disembelih. Maka di sini akan disebutkan beberapa adab dan tata cara sekitar penyembelihan. Beliau berkata, "Fidzakati wa syurutiha." Tentang penyembelihan dan syarat-syaratnya. Az-zakatu yang dimaksud dengan az-zakah. Az-zakah bukan az-zakah, bedakan ya. Kalau az-zakah itu punya istilah sendiri, zakat. Itu dengan huruf za. Tapi ini za sebelum za. Kalau urutan huruf hijaiyah, ini sebelum za. Naam. Ya, az-zakah. Setelah dal. Paham ya? Yang dimaksud dengan az-zakah adalah fi'lu ma yahillu bihil hayawan. Perbuatan yang dengan perbuatan itu menjadikan hewan itu halal untuk dimakan. Ya. Dengan perbuatan ini yang disebut dengan zakah. Alladzi la yahillu illa biha. Yang tidak halal kecuali dengan cara ini, dengan cara zakah. Ya, sebab kalau tidak dengan cara zakah, maka berarti hewan itu menjadi bangkai begitu. Hewan itu menjadi bangkai. Naam. Min nahrin. Apakah dengan cara nahar? Ya. Nanti akan disebutkan perbedaan masing-masing. Au dzabhin, ataukah dengan cara dzabh? Au jarhin, atau dengan cara jarh. Kata beliau, fannahru yang dimaksud dengan annahru lil ibil, itu untuk unta. Ya, jadi kalau menyembelih unta namanya nahr, menahr. Naam. Beda dengan azabah. Kalau azabhu li ghairiha, bagi selain unta. Ya. Jadi perbedaan antara an-nahru dengan az-zabah, kalau an-nahru untuk unta, sedangkan az-zabah untuk selain unta. Ya, perbedaan nama ini karena memang berbeda tata cara dalam hal penyembelihan. Kalau unta itu ya dalam keadaan berdiri disembelih. Kemudian yang dipotong itu yang disembelih itu bagian paling bawah dari leher. Bagian paling bawah dari leher unta. Paling bawahnya. Nah, sebab yang demikian kata mereka bahwa kalau yang disembelih itu bagian atasnya itu akan menyiksa unta tersebut, ya, dan dia akan kesakitan. Tapi unta itu kalau disembelih bagian bawahnya, leher paling bawah yang ada di dekat hati, ya, di dekat bagian dadanya, itu akan mempercepat kematian dari unta tersebut. Nah, sehingga an-nahr ini ya yang lebih pas untuk unta. Ya, mereka lebih paham tentang cara penyembelihan, cara memotong leher unta tersebut. Adapun selain daripada unta, seperti sapi dan kambing misalnya, itu yang afdal, itu bagian paling atas dari lehernya, bagian paling atas dari lehernya itu lebih baik bagi mereka, sebabkan karena mereka yakni dibaringkan. Naam, kemudian mereka juga menyebutkan dari sisi yang lain bahwa dengan disembelih bagian atasnya tersebut, itu lebih terasa rohah bagi hewan-hewan yang akan disembelih tersebut. Naam, mereka akan merasa lebih cepat menuju kepada kematian dan tidak merasakan sakit yang lama di saat mereka disembelih bagian atas, paling atas dari lehernya. Naam. Wal jarhu lima la yaqdiru alaihi illa bihi. Sedangkan al jarhu yaitu kepada hewan-hewan yang tidak memungkinkan ya dengan tata cara penyembelihan melalui leher. Ya, apakah dengan cara di buruan, hewan buruan. Naam, dengan cara dipanah dan yang semisalnya, ataukah dengan hewan buruan, kita menggunakan hewan buruan untuk mengejar dan menangkap buruan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan al-jarh. Nah, maka di saat kita punya anjing misalnya, anjing buruan, yang anjing buruan ini adalah anjing yang pintar yang kita telah latih untuk berburu, maka ketika kita melepaskan dengan membaca bismillah, maka anjing ini berlari untuk mengejar buruan tersebut. Maka ketika dia menangkap, walaupun bagian manapun yang dia gigit yang menyebabkan kematian pada hewan tersebut, maka ini tidak mengapa, dan itu telah dianggap bahwa dia telah termasuk pada hewan yang mudzakkah, hewan yang telah disembelih, walaupun tidak dipotong bagian lehernya. Naam. Wa yushtaratu lidzakati syurutun tis'ah. Dan disyaratkan dalam hal penyembelihan itu ada 9 syarat. 9 syarat dalam hal penyembelihan. Asyaratul awal. Syarat yang pertama. Ayyakunal mudzakki aqilan mumayyizan. Yang menyembelih itu harus orang yang berakal. Ya. Orang yang berakal dan dia tamyiz. Ya, seorang anak yang sudah mumayyiz begitu. Yang dimaksud orang yang sudah mumayyiz itu yang sudah bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan, mana sapi, mana unta, mana kambing dan yang semisalnya. Ya, mengetahui mana yang cantik, mana yang tidak cantik. Ya, mumayyiz, dia bisa membedakan. Naam. Nah, walaupun dia belum mencapai usia balig, dia sudah bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik. Bahwa pisau itu kalau ditusuk ke jantung ya mati. Nah, sebab terkadang ada anak yang tidak mumayyiz kan, ya, sampai pada umur yang belum mumayyiz, kalau dia melakukan sesuatu dia tidak tahu ini memudaratkan atau tidak. Nah, tapi kalau dia sudah mumayyiz, walaupun belum mencapai usia balig, ya, umur 9 tahun, misal 10 tahun, dia menyembelih, sah penyembelihan itu. Nah, fala yahillu ma dzakkahu majnun, maka tidak halal kalau yang menyembelih itu orang gila. Ya, kebetulan kalau ada orang gila yang dahulu mungkin kebiasaannya suka menyembelih hewan. Nah, kebetulan dia kehilangan akal, kemudian dia ketika dia menyembelih, nah, dengan tata cara yang seperti orang yang betul-betul menyembelih dengan cara yang syar'i, tapi dia sinting, tapi dia gila, tidak punya akal, maka dalam hal ini tetap tidak sah penyembelihan itu. Au sakron, ataukah yang menyembelih itu orang yang mabuk. Naam. Au saghirun lam yumayyiz, ataukah anak kecil, ya, lam yumayyiz, yang belum bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Au kabirun, ataukah orang yang sudah tua, dhahaba tamyizuhu, yang sudah hilang, ya, dia tidak mampu lagi untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya, yakni sudah pikun. Ya, maka mereka-mereka ini golongan orang-orang yang tidak halal penyembelihannya. Nah, maka disyaratkan bagi orang menyembelih harus berakal, punya akal dan bisa membedakan. Nah, ini syarat yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Ayyakunal mudzakki musliman. Orang yang menyembelih harus dia seorang muslim. Ya. Maka syarat muslim berarti keluar dari syarat ini apa? Orang-orang yang kafir. Ya, tidak halal penyembelihan mereka kecuali, ya, di sini akan disebutkan nanti, bahwa yang disyaratkan halal penyembelihannya dia seorang muslim. Au ataukah kitabian? Ataukah dia dari kalangan ahlul kitab? Wahua, yang dimaksud dengan ahlul kitab, man yantasibu ila dinil yahudi awin nasara, yaitu siapa yang menisbahkan dirinya bahwa dia beragama Yahudi ataukah beragama Nasrani. Dia menisbahkan walaupun agamanya mereka itu telah terjadi perubahan, iya kan, walaupun kitab yang mereka jadikan sebagai pengamalan kitabnya sudah muharrafun, kitab sudah berubah, walaupun mereka tetap digolongkan sebagai ahlul kitab walaupun telah terjadi perubahan. Nah, ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan surat kepada Herakl, beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, ta'alu ila kalimatin sawa, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, kembalilah. Kembali kepada kalimat yang satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengirim surat itu kepada Herakl, ya, yang pada waktu itu agama mereka telah berubah, tidak berada di atas agama yang sebenarnya dari agama yang dibawa oleh Isa Al-Masih alaihissalam. Tapi tetap mereka itu dipanggil dan dianggap sebagai ahlul kitab. Maka yang dimaksud dengan ahlul kitab, siapa saja yang menisbahkan kepada al-Yahud, agama Yahudi atau Kanasran, dengan berbagai macam jenisnya, ya. Mungkin kita mendengarkan perpecahan-perpecahan dari mereka pun macam-macam, ya kan? Dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara, kita mendengarkan di sana ada Protestannya, ada apanya lagi, Huan? Katoliknya, dan yang semisalnya. Nah, selama mereka menisbahkan pada Yahudi dan Nasara, mereka termasuk dari kalangan Ahlul Kitab. Ada sebagian orang menganggap bahwa Majusi termasuk dari Ahlul Kitab. Ini tidak benar. Tidak benar, dan tidak ada penyebutan Ahlul Kitab kecuali dari kalangan Yahudi ataukah Nasara, walaupun mereka punya pegangan khusus, kitab khusus. Nah, ya, kalau mungkin dari kalangan Buddha ada yang punya kitab, tetap tidak dikatakan sebagai ahlul kitab. Kalau dari kalangan Hindu mereka punya kitab, tetap tidak dikatakan sebagai ahlul kitab. Yang disebut sebagai ahlul kitab hanya dari kalangan Yahudi dan Nasara. Nah, fa'ammal muslim fayahillu ma dzakkahu. Adapun kalau muslim, maka halal apa yang dia sembelih, sawa'un kana dzakaran am untha, apakah dia itu laki-laki yang menyembelih ataukah wanita, adlan am fasiqan, apakah dia orang yang adil ataukah dia orang yang fasik, yang fajir, ahli ma'asi, ya, tahiran am muhditsan, apakah dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas. Tidak ada perbedaan kalau dia muslim, selama dia menyembelih dengan persyaratan-persyaratan tentunya yang akan kita sebutkan nanti, maka halal penyembelihannya. Naam. Wa ammal kitabi, adapun dari kalangan ahlul kitab, fayahillu ma dzakkahu, maka halal apa yang disembelih, ya, oleh ahlul kitab tersebut. Walaupun dia dari kalangan kafir harbi. Ya, orang-orang kafir yang harbi. Nah, walaupun dari negara manapun mereka, apakah dari Amerika ataukah dari Israel ataukah dari negara-negara yang lain, selama mereka menisbahkan diri mereka pada Yahudi dan Nasara, maka mereka disebut sebagai ahlul kitab yang asal hukum penyembelihannya adalah halal. Nah, dari sini ikhwani fiddin azakumullah, kita melihat kebodohan orang-orang yang hanya mengandalkan semangat tanpa ilmu dengan alasan pemboikotan apa produk-produk Amerika. Tidak mengerti asal hukum muamalah antara muslimin dengan orang-orang kafir. Demo anti Amerika dalam keadaan di saat mereka demo, yang diminum apa? Fanta, Coca-Cola, ya. Itu asalnya dari mana itu? Ya. Mungkin dari mereka ada yang memakai pakaian jeans, ya kan? Ya, produk-produk Amerika dalam keadaan mereka mendemo Amerika. Nah, demo paha ayam ya. Nah, dengar demo paha ayam. Paha ayam dari Amerika. Tidak boleh. Nah, asal hukumnya halal. Ya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, nanti kalau misalnya kalau ada orang bertanya, "Wah, jangan-jangan mereka nyembeli seperti ini. Jangan-jangan nyembeli." Nah, kalau kita mengetahui asal hukum, kalau kita dengan kekhawatiran tersebut, dengan adanya was-was itu tanpa disertai dengan dalil, ini berarti kita takalluf dalam memahami sesuatu, dalam melakukan sesuatu. Kalau begitu nanti kamu sikapi demikian pula kepada kaum muslimin. Setiap kamu masuk warung, tanya dulu gimana cara penyembelihannya. Hah? Gimana cara penyembelihannya? Kamu beli dari mana? Oh, saya beli di pasar Fulan. Oh, dia pergi ke pasar itu untuk neliti. Ini cara penyembelihannya Islami apa enggak? Nah, ini takalluf sudah seperti ini. Ya. Ikhwan fillah azakumullah, ini sama sekali tidak diperintahkan kita demikian. Kita diperintahkan untuk mengembalikan suatu hukum kepada asalnya. Oleh karena itu Al-Majid Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika mengomentari permasalahan ini, kata beliau, "Al-fi'lu idza sadara ya min ahlihi fal aslu minhu as-sihhat was-salam." Suatu perbuatan ya, apabila bersumber dari ahlinya, maka asal hukumnya adalah benar. Asal hukumnya adalah benar dan halal. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah, pernah para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka singgah di suatu tempat. Yang tempat ini orang-orangnya mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Lalu para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna hahuna aqwaman ya'tunana bil luhum, ma nadri ayadhkuruna ismallahi alaihim la?" "Ya Rasulullah, di tempat ini ada beberapa kaum yang mereka baru masuk Islam. Mereka memberikan pada kami daging-daging, ya, yang kita tidak tahu apakah mereka membaca bismillah atau tidak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samullah antum wa kulu." Kalian sudah baca bismillah dan kalian makan. Halal. Hah? Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk takalluf dalam permasalahan. Kita hukumi hukum asalnya adalah halal sampai datang keyakinan pada kita bahwa mereka menyembelih ya dengan cara yang tidak dibenarkan. Cara yang tidak dibenarkan. Naam. Maka di sini beliau mengatakan, "Wa ammal kitabi," adapun dari ahlul kitab, "fayahillu ma dzakka," maka halal apa yang mereka sembelih. "Sawa'un kana abuhu wa ummuhu kitabiyaini amla." Ya, sama saja apakah bapaknya atau ibunya itu dari kalangan ahlul kitab atau bukan. Ya, jadi kalau misalnya fulan ini dia Nasrani agamanya, kedua orang tuanya komunis, walaupun orang tuanya komunis. Karena ada sebagian orang menyatakan disyaratkan yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah yang dari asal nenek moyangnya itu ahlul kitab. Adapun dari kalangan orang-orang yang orang tuanya bukan dari kalangan ahlul kitab, kemudian dia Nasrani ataukah dia Yahudi, maka tidak halal. Ini dari mana pembagian seperti ini? Sedangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita sebutkan, itu menjelaskan secara umum halalnya sembelihan-sembelihan dari mereka ahlul kitab. Naam. Wa qad ajma'al muslimuna ala hilli ma dzakkahul kitabi. Dan telah bersepakat kaum muslimin atas halalnya apa yang disembelih oleh orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum." Dan ta'am, yang dimaksud ta'am di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sembelihan. Ya. Dan sembelihan dari kalangan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara, halalun lakum, itu halal bagi kalian. wa ta'amukum hillul lahum, dan sembelihan kalian pun halal untuk mereka. Halal untuk mereka. Nah, dan disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kenapa dihalalkan ya sembelihan mereka ini kepada kita? Disebabkan karena ya mereka itu pada asal agama mereka punya kesamaan dengan agama kita. Dalam hal mereka meyakini haram hukumnya menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mereka menyembelih ya, mereka hanya menyebut nama Allah. Mereka hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lainnya. Ini dalam hal mereka menyembelih. Jadi ini ikhwan fillah azakumullah yang kita jelaskan pada malam hari ini, dan di sana ada tentunya beberapa penambahan yang lain ya berkenaan tentang syarat-syarat dihalalkannya penyembelihan ahlul kitab untuk kaum muslimin. Maka insyaallah taala pada malam hari ini cukup sampai di sini, dan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam bisawab. Ada yang bertanya ya? Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.